Ada ya Rasulullah bersama Al-Munshirin kami persembahkan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rufi. Al-Munshidas, saya ingin mendengarkan suaranya. Mungkin ini adalah kasidah baru, namun bisa bareng-bareng semuanya. Ya Rasulullah, ya Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi, ya Syafi, wa Taraji, Anfada. Oh, dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama. Sama-sama semua kita, semoga semua keluarga kita dapat berkumpul bersama kelak bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, betapa hasrat ingin bertemu. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Allahumma salli wa sallim ala Allah. Allahumma salli wa sallim ala sallim. Tepuk tangan buat personil semua Al-Munsyidin dan juga penari sufi kita ada Mas Tamaku.